sahabat Radio Ismail rahimakumullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala 'azza min qa'il fi muhkamit tanzil a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladziina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'alaihi shalaatu wassalaam wa iyyaakum wa muhdatsaatil umuur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, sahabat Radio Ismail yang mudah-mudahan selalu mendapat curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini Ia masih memberikan kita nikmat sempat dan juga nikmat sehat. Ada saudara kita yang sempat mendengarkan radio, namun mungkin dalam kondisi yang tidak sehat. Ada juga saudara-saudara kita yang kondisinya prima dan sehat, namun Allah belum memberikannya kesempatan atau sempat untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk dicurahkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan kajian kita dengan materi mawa'idhus sahabah yang berkenaan dengan nasihat-nasihat dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, kami yang bertugas di sini mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang telah terjadi kepada saudara-saudara kita di Masjidil Haram dari berbagai negara, dan khususnya untuk jamaah haji dari Indonesia. Mudah-mudahan mereka yang meninggal ataupun yang terluka mendapatkan ampunan dari Allah yang pertama, yang kedua mendapatkan balasan atau imbalan yang setimpal atau yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Ibn Abbas, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwasanya suatu hari Rasulullah melihat ada seorang yang sedang muhrim, artinya dalam berpakaian ihram, jatuh dari ba'ir, dari untanya. Kemudian diinjak lehernya oleh unta. Kemudian lehernya patah dan meninggal. Maka Rasulullah mengatakan, "Iksiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi thawbaihi wa la tuhmiru ra'sahu. Fa innahu yab'atsuhu Allahu yaumal qiyamah muhallilan aw mulabbiyan." Bahwasannya orang yang meninggal dalam keadaan berihram mempunyai keutamaan, diantaranya adalah dikafankan dengan pakaian ihramnya. Kemudian juga tidak boleh ditutup kepalanya. Kemudian juga bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal dari negara manapun mereka, karena pada hakikatnya semua adalah saudara kita seakidah, mendapatkan ampunan dan imbalan dari Allah setinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani wa iyyakum ajma'in. Di pekan yang lalu kita telah membahas dengan singkat sebagai pembukaan tentang nasihat Abu Bakar atau kabar gembira dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasannya satuftahu lakum syam, akan dibukakan negara-negara Syam untuk kalian di akhir zaman kelak. Adapun pagi hari ini, maka yang kita akan bahas adalah nasihat beliau yang berbunyi, waqala Siddiq, al-muallif atau pengarang kitab ini berkata, Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Idza 'amila qaumun bil ma'asi baina dhahranai qaumin hum a'azzu minhum falam yughayyiruhu 'alaihim anzalallahu 'alaihim bala thumma lam yanzi'hu minhum." Beliau berkata, apabila sebuah kaum melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, padahal ada orang yang mampu di kalangan mereka untuk mencegah kemungkaran itu, falam yugayyiru, namun tidak merubah kemungkaran itu, maka Allah akan menurunkan al-bala, yaitu bala bencana atau fitnah yang berupa adab. Thumma lam yanzi'hu, kemudian Allah tidak akan mencabutnya. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajmain. Kemudian juga beliau berkata, ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayah wa tad'unaha 'ala ghairi mawadhi'iha. 'Alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Wa inna sami'na an-nabiyya sallallahu 'alayhi wa sallam yaqul, inna an-nasa idha ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shaka ay ya'ummahumullahu bi'iqab. Beliau berkata kepada para sahabat setelah beliau memuji Allah, wahai para sahabatku, khitabnya adalah untuk para sahabat di zaman itu, sesungguhnya kalian membaca ayat ini, yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 105, namun kalian meletakkan ayat ini atau memposisikan ayat ini tidak pada semestinya. Yaitu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, la yadurrukum man dhalla idah tadaitum, tidak akan membahayakan kalian orang yang tersesat jika kalian telah mendapat hidayah. Ayat ini dipahami salah oleh para sahabat. Mereka memahami bahwa kalau kita sudah beriman, orang yang bermaksiat di sekitar kita tidak akan membahayakan kita. Padahal kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia kalau menyaksikan, melihat orang zalim berbuat maksiat, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, kemudian tidak ya'khudhu 'ala yadayhi, maksud menghentikan perbuatan zalimnya, aw syakallahu ayya'ummahum, aw syaka ayya'ummahumullahu bi'iqab, maka Allah akan mengeneralisir seluruh mereka dengan adab. Bahasanya Allah akan menurunkan azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat maksiat saja. Jadi ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajmain, peringatan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu ini mengingatkan kita bahwa jangan merasa aman kalau sudah beriman. Kita perlu memperhatikan lingkungan. Taruhlah atau misalnya di sebuah RT, lingkungan RT, kita lihat, kalau kita termasuk orang yang mengerti akan syariat Allah, maka kita harus melihat bahwa kita ini dibebani untuk berdakwah, mengingatkan saudara-saudara kita yang muslim tentunya, agar menjauhi hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Kemudian al-muallif atau pengarang kitab ini melanjutkan, wa ma dzakarahu as-siddiq radhiyallahu anhu fi hatainil maw'idataini dallat 'alaihi nususul kitabi was sunnah. Yang disebutkan oleh beliau radhiyallahu anhu, yakni Abu Bakar, dua nasihat di atas tadi adalah seirama, seiring, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 78-79. Lu'inal ladina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, melalui perantara lisan Nabi Dawud dan Isa ibn Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat kepada Allah, wa kanu ya'tadun, dan mereka selalu ya'tadun, melampaui batas. Dalam kemaksiatannya mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Dan mereka tidak saling mencegah satu dengan yang lainnya dari perbuatan mungkar yang mereka kerjakan. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh buruk apa yang terjadi di antara mereka, yaitu tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar. Ayat ini kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan ayat yang lain di dalam surat At-Taubah misalnya atau Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, dan takutlah kalian kepada Allah. Takut terhadap apa? Fitnah, adab Allah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang mana adab ini, fitnah ini tidak hanya akan menimpa secara pasti, karena di ayat ini kata kerja present continuous tense-nya diiringi dengan nun at-taukid, artinya menunjukkan kepastian bahwasannya azab yang pasti akan turun ini tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat maksiat saja. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa siksa Allah itu amat pedih. Enggak usah jauh-jauh kita lihat tentang adab Allah yang turun. Di negeri kita ini sudah langganan yang namanya banjir. Dan kalau sudah banjir datang, tentu area yang terkena banjir itu bukan hanya area misalnya maaf-maaf karaoke yang di dalamnya hidangkan bir misalnya. Tidak, tapi tetangga-tetangganya, bahkan masjid sekitarnya pun kena. Ini menandakan peringatan Allah itu hak adanya, benar-benar adanya. Jadi perlu kita waspadai. Makanya perlu ada al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Hal ini dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dari Al-Imam At-Tirmidzi, yang mana hadisnya adalah haditsun hasan, hadisnya derajatnya hasan. An Hudzaifah ibn al-Yaman, dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman, anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, walladhi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang berada di genggamannya, la ta'murunna bil ma'ruf. Sekali lagi kita jumpai nun tasdid, nun bertasdid menandakan kata perintah ini harus benar-benar dilaksanakan. Hendaknya kalian benar-benar mengajak manusia untuk berbuat ma'ruf atau beramal soleh. Wala tanhawunna anil munkar. Kemudian perintah yang berikutnya, hendaknya kalian benar-benar pula mencegah kemungkaran. Kenapa? Au jika tidak. Di sini au kita maknai dengan atau jika tidak. La yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu. Atau aushaka yushiku di sini maknanya asra'a, yusri'u, mempercepat. Allah akan menyegerakan turunnya, menyegerakan untuk mengutus 'iqab, yaitu hukuman darinya. Tsumma tad'unahu, kemudian kalian berdoa kepada Allah untuk diringankan bencana ini. Fala yustajabu lakum. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kalian berdoa kepada Allah untuk diringankan hukuman atas maksiat tadi. Fala yustajabu lakum. Maka Allah tidak akan meringankan atau tidak akan mengabulkan doa kalian. Inilah bahaya daripada kemaksiatan. Kalau kita kembali ke atas tadi, bahaya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar adalah satu, akan dilaknat oleh Allah. Kita tahu bahwa makna laknat adalah al-bu'du min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Di antara rahmat Allah adalah hujan. Maka wajar kalau negara ini misalnya di dalamnya dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran, bahkan kesyirikan. Lalu Allah laknat, Allah jauhkan dari rahmat, jauh dari hujan. Yang mana hujan adalah menghidupkan tumbuh-tumbuhan, yang menjadi juga sebenarnya faktor majunya ekonomi. Maka ketika banyak maksiat terjadi dan tidak ada yang mencegah, wajar kalau Allah menurunkan laknat. Jadi ancaman pertama meninggalkan al-amru bil ma'ruf adalah turunnya laknat dari Allah. Dan kalau kita lihat hadis tadi bahwasannya tidak dikabulkannya doa. Jadi kalau sudah ada maksiat kemudian tidak ada yang mencegah, maka doa-doa yang dikabulkan, yang dipanjatkan meskipun berjamaah, istighosah rame-rame, tapi kalau kemaksiatan dibiarkan oleh orang-orang saleh, yang juga padahal dakwah itu mengajak kepada yang ma'ruf itu bukan hanya tugas para ustadz, tapi juga setiap individu muslim yang mengerti akan agamanya berkewajiban menasihati saudaranya, terutama dari keluarga dulu yang terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah keluargamu yang terdekat dulu. Ikhwani fiddin, a'azzani wa iyyakum ajma'in. Sebelum kita lanjutkan membacakan kitab ini, juga kita perlu ingat bahwa al-amru bil ma'ruf adalah salah satu sifat Nabi. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 16, Allah berfirman bahwasannya alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Di sini dijelaskan dalam ayat ini bahwa sifat dari Nabi Muhammad, selain karena Nabi Muhammad namanya telah tertera di dalam Taurat dan Injil, juga dijelaskan sifat Nabi itu bagaimana. Yaitu apa? Ya'muruhum bil ma'ruf. Nabi itu mengajak umatnya untuk beramal saleh, berbuat ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Kita tahu bagaimana kemungkaran di masa jahiliyah, mulai dari khamar, dari perzinahan dan lain sebagainya. Bahkan yang paling besar adalah kesyirikan. Jadi sifat Nabi, sifat dasar Nabi adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah umatnya dari kemungkaran. Jadi kalau kita ngaku atau mengklaim diri kita pecinta Nabi, maka jangan sekedar nyanyi-nyanyi. Tapi ayo, kita ajak saudara kita atau diri kita, kita mulai dari diri kita sendiri. Menghadiri pengajian, kajian-kajian, agar kita tahu mana halal, mana haram, baru kita mengingatkan orang lain. Atau mengajak orang lain berbuat baik, juga mencegah saudara kita dari berbuat kemungkaran, agar lingkungan kita jadi lingkungan yang aman. Dari mana? Dari apa? Dari iqab, dari adab Allah. Jadi sekali lagi, bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar adalah sifat Nabi. Yang kedua, dalam ayat lain bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar adalah sifat orang-orang yang muflihun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di dalam surat Ali Imran ayat 104. Hendaknya ada segolongan di antara kalian yang bekerja untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Maka sebenarnya kita harus bersyukur kepada saudara-saudara kita yang mencurahkan waktunya untuk mencegah dari kemungkaran di lingkungan kita. Bukan justru mencemooh, apalagi cemoohan kita hanya didasari berita-berita dusta yang beredar di media elektronik misalnya. Kita tahu berita lebih banyak menyudutkan umat Islam. Yang disorot ketika misalnya hanya pas kejadian-kejadian bentroknya saja, padahal mereka sudah melakukan misalnya prosedur-prosedur yang sesuai. Ikhwan fillah azani wa iyyakum ajma'in. Kemudian juga bahwasannya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar yang sesuai dengan nasihat Abu Bakar radhiyallahu anhu ini adalah min asbab nuzulir rahmah, sebab turunnya rahmat. Di dalam surat At-Taubah ayat 671, ketika Allah mensifati orang-orang mukmin itu adalah aulia ba'duhum aulia'u ba'd. Orang beriman itu adalah sesama, saling melindungi satu dengan yang lainnya. Aulia, makna wali adalah an-nasir. Nah, kemudian Allah menutup ayat 71 At-Taubah ini dengan ulaika, maaf sebelumnya, Allah mensifati mereka selain sebagai pelindung satu dengan yang lainnya juga adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sifat orang mukmin dasar atau dasar sifat orang mukmin adalah selalu mengajak kepada berbuat baik, amal saleh, dan juga mencegah dari kemungkaran. Kemudian baru Allah tutup ayat ini dengan ulaika sayarhamuhumullah. Mereka inilah ya yang akan disayangi, dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat lain juga seperti surat Ali Imran ayat 105 misalnya. Bahwasannya sifat dari khairu ummah, umat terbaik adalah adanya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ikhwani fid din a'azzani wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan membaca kitab Mawa'id Sahabah. Bal inna min a'maqit tashbihati allati tubayyinu ahammiyat al-ihtisab. Bahkan sungguh di antara perumpamaan yang paling mendalam maknanya, yang menjelaskan pentingnya introspeksi, wa qiyami sya'iratil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, dan perlunya penegakan syiar Islam berupa amar ma'ruf nahi munkar, wa khutarata tarkihi, dan bahaya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dan at-taqsir fihi. At-taqsir itu artinya ada kekurangan. Artinya kekurangan saja kita diingati dalam amar ma'ruf nahi munkar. Adalah qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi perumpamaan yang paling mendalam maknanya adalah ucapan beliau dari hadis Nu'man bin Bashir, sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir, mathalul qa'imi 'ala hududillahi wal waqi'i fiha. Perumpamaan orang yang menjaga hudud atau batasan-batasan Allah wal waqi' fiha, dengan orang yang telah terjerumus melanggar hudud Allah atau syariat-syariat Allah adalah kamatsali qaumin istahamu 'ala safinah. Perumpamaan seperti orang atau sebuah kaum yang berbagi posisi di sebuah kapal laut. Fa asaba ba'dhum a'laha, sebagian ada yang di atas, wa ba'dhum asfalaha, dan sebagian ada yang di bawah. Fa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma'i marru 'ala man fawqahum. Dan orang-orang yang di bawah, idza istaqaw min al-ma', kalau mereka butuh air untuk keperluan sehari-hari mereka, marru 'ala man fawqahum, mereka harus naik ke atas. Enggak mungkin mereka ngebocorin perahu, ngambil dari bawah. Faqalu, kemudian orang-orang di bawah ini ada yang berkata, beberapa orang di antara mereka, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana. Bagaimana nih kalau kita bocorin aja, kita bikin lubang di bagian bawah ini untuk ngambil air biar enggak ngerepotin orang yang di atas. Fa in yatrukuhum wa ma aradu. Kalau yang di atas ngebiarin, membiarkan. Apa yang dilakukan oleh atau ide-ide yang dikeluarkan oleh orang yang di bawah untuk melubangi bagian bawah perahu, halaku jami'a, semuanya bakal celaka, tenggelam. Karena perahunya bocor. Wa in akhadu ala aidihim najaw wa najaw jami'a. Tapi jika mereka menghentikan ide mereka untuk melubangi perahu tadi, maka mereka akan najaw, selamat, wa najaw jami'a. Jadi masya Allah, Rasulullah dalam memberikan pemahaman atau memberikan nasihat, beliau memberikan perumpamaan yang sangat bagus. Jadi ada sebuah kaum yang sebenarnya sama-sama saling membutuhkan. Yang di bawah membutuhkan di atas untuk mentolerir kalau mereka bolak-balik untuk ambil air. Yang di atas butuh agar yang di bawah tidak usah melubangi. Jadi ada timbal balik sebenarnya. Begitu juga masyarakat kita, di lingkungan kita. Kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang kira-kira cenderung atau hobi melakukan maksiat, jadi ingatkan. Memang konsekuensi dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah dicemooh biasanya. Tapi kita perlu ingat bahwa Rasulullah sebagai nabi yang mulia, yang keringatnya saja adalah berkah, itu sampai dilempar kotoran, diinjak lehernya saat sholat, dikatakan sahirun majnun, dikatakan penyihir yang gila. Lalu apa kita menyerah? Kalau kita baru dicemooh misalnya dengan cemoohan, ah so alim lu. Padahal kita tahu ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud. Riwayat ini memang mauquf. Bahwasannya seburuk-buruk perkataan adalah in pertama dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, inna ahabbal kalami ilallah ayyakula rajul subhanakallahumma wabihamdika wa tabarukasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha gairuk. Jadi ucapan yang paling mulia adalah ucapan yang kita baca di doa iftitah itu ya. Kemudian wa inna abghadal kalam ilallahi ayyakula rajul lirrajul ittaqillaha fayakul alaika binafsik. Kita juga harus ingat, kita ingatkan saudara kita, bahwa ketika ada orang yang mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan kau lakukan maksiat, jangan kau berjudi, jangan lagi kau minum, jangan kau kumpul-kumpul di masjid, di tempat-tempat pos ronda misalnya, untuk berjudi. Kemudian, orang itu berkata, alaika binafsik, udah, lu urusin aja diri lu sendiri. Nah, kalimat dia yang mengatakan, kamu urus saja dirimu sendiri, itu adalah abghadul kalam ilallah. Kalimat yang paling dibenci oleh Allah. Kalau ucapannya dibenci, yang mana ucapan adalah cerminan hati, berarti orang ini dibenci oleh Allah dari hatinya. Nah, kita ingatkan saudara kita bahwa jangan sampai dia bilang, jangan sampai ia mengatakan, ah, lu urus aja diri lu. Kalau bahasa Bekasi mungkin ya. Ini adalah kalimat yang paling dibenci oleh Allah. Ikhwani fiddin, a'azzani wa iyyakum ajma'in. Kemudian ada juga satu riwayat yang menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Zaid ibn Aslam an abihi qala. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, ia berkata, ra'aitu Abu Bakr radhiyallahu anhu akhidan bilisanihi yaqul hadza awradani al-mawarid. Kata bapak dari Zaid bin Aslam, dia melihat Abu Bakr megang lidahnya dengan jari-jarinya dan sambil berkata, hadza awradani al-mawarid. Ditafsirkan awradani adalah adkhalani, memasukkanku, menjerumuskanku. Al-mawarid. Al-mawarid jamak dari maurid yang artinya al-mahalik. Jadi, gara-gara lidah ini, aku bisa masuk ke tempat-tempat yang celaka. Maksudnya adalah neraka-neraka yang telah disiapkan. Jadi, setelah kita tadi membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tentang bahaya maksiat dan bahaya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita sekarang beralih kepada bahaya daripada lisan. Bahaya lisan menurut Abu Bakar, karena apa? Aurodani al-mahalik, memasukkan kulidah ini ke tempat berbahaya, yaitu neraka. Allahu Akbar, kata mu'alif, kata sang pengarang. Hada kalamu siddiqi an lisani. Inilah ucapan Abu Bakar as-Siddiq mengenai lisannya. Lisan Abu Bakar As-Siddiq, julukannya As-Siddiq, yang artinya yang selalu membenarkan apapun yang diucapkan, yang diperbuat, yang terjadi pada Rasulullah. Dia takut akan lisannya. Famadza naqulu nahnu? Lalu bagaimana dengan kita yang tiap hari kerjaannya, kalau enggak menggibah, ya dengerin gibah. Coba lihat televisi. Na'udzubillah, isinya dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi. isinya banyak kan mayoritas atau didominasi oleh ghibah atau yang lainnya yang berupa maksiat. Walaka an tatasawwar akhil qari, wahai para pembaca kitab Mawa'idus Sahabah, hendaknya bayangkan ma hiyal kalimatul lati khasya minha Abu Bakar, kalimat macam apa yang ditakuti oleh Abu Bakar, orang saleh, orang kedua termulia setelah Rasulullah selaku mertua dari Rasulullah. Bayangkan omongan dia yang kayak apa, kalau kata orang Betawi, yang dia takutkan untuk mendatangkan adab Allah. Wa mal kalamul ladzi ja'alahu yaqulu mithla hadzal kalam, ucapan seperti apa sehingga yang membuat dia berkata seperti ini? Innaha khasyiatullah. Tetapi kita perlu pahami bahwa semua itu, ucapannya itu hanya karena ia takut kepada Allah. Allahu Akbar. Allati ja'alathu yufakkiru fi kalamin mubahin qalahu wa la hajata lahu. Yang mana takutnya kepada Allah membuat dia berpikir ketika untuk atau ketika akan mengucapkan ucapan yang boleh dalam syariat tapi tidak perlu. Bayangkan, ucapannya boleh dalam syariat tetapi tidak ada la hajatalahu, enggak ada kebutuhannya. Beliau takut mengucapkan ucapan yang sebenarnya boleh secara syariat. Aw qala kalaman fi ghairi mawdi'ihi ijtihadan wa ta'awulan, atau beliau mengucapkan sebuah ucapan tidak pada tempatnya karena hasil ijtihad dan ta'wil. Amma wallah, demi Allah, inna la ahakku bihadihil kalima minas siddiq, sebenarnya kita yang lebih pantas untuk berkata kalimat hada awradanil mawarid, lidah ini yang mengantarkan saya kepada kecelakaan. Wa nahnu alladhina natakallam aktsaru mimma na'mal, aktsaru mimma na'mal, karena kita adalah manusia-manusia yang lebih banyak ngoceh, lebih banyak ngomong daripada beramal. Lebih banyak bikin status mungkin kalau bahasa sekarang. Entah itu di kita enggak persebutkan. Wa qalla an naslama minal ghibah, dan sedikit sekali lidah kita ini selamat daripada ghibah. Fa in salimna minha, kalau kita selamat dari ghibah, enggak ngomong, lam naslam min istima'iha, kita enggak selamat dari mendengarkannya. Masya Allah, kita selamat dari tidak menggibah, dari menggibah. Tapi kemudian sekitar kita, sahabat-sahabat kita kadang lalai daripada mengucapkan ghibah. Wassukutu min. Ikhwani fiddin azani wa iyyakum ajma'in. Kita rehat dulu sejenak untuk kita lanjutkan setelah pariwara berikut. Nah, sahabat semuanya, radio yang saling mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita akan break sesaat. Tadi sudah kita dengarkan sama-sama beberapa nasihat dari Abu Bakar Siddiq, dan di sesi berikutnya kita akan lanjutkan melanjutkan nasihat-nasihat dari Abu Bakar Siddiq lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. AM 774 kHz, Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Ismail Radio, alhamdulillah kita masih dapat bertemu kembali di sesi kedua ini. Jazakumullah khairan, Anda masih tetap bersama kami dalam program kajian Mutiara Iman Ismail Radio yang dimulai pada pukul 8 dari pembahasan tentang mawa'idhul sahabat atau nasihat-nasihat sahabat yang disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Al-Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC Hafizullah Ta'ala. Dan kepada Anda sahabat Ismail Radio, kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bertanya dari materi ini, Anda bisa menyampaikannya nanti di akhir kajian dalam sesi tanya-jawab, atau Anda bisa mengetik terlebih dahulu SMS lalu bisa dikirimkan mulai saat ini juga. Bagi Anda yang ingin menghubungi kami nanti di nomor 021-8499-4343 atau di nomor 021-8497-0055. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa mengirimkannya di nomor 0896-1477-4774, baik melalui SMS maupun WhatsApp. Baiklah, sahabat Ismail Radio, mari kita sama-sama melanjutkan kembali kajian yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Ru'yatillah. Kepada Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sahabat Radio Ismail yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Hada auradani al-mawarid." Lisanku ini mengantarkanku kepada kecelakaan atau kehancuran. Artinya beliau mengingatkan tentang bahaya lidah. Kalau kita lihat riwayat-riwayat lain, seperti yang tertera di dalam kitab As-Sahihain, dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, hadis yang sangat masyhur yang bersesuaian dengan apa yang diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia mengucapkan hal-hal yang baik, atau kalau tidak mampu mengucapkan hal-hal yang baik, maka hendaknya ia diam. Di hadis ini Rasulullah mengaitkan antara keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir dengan ucapan yang baik. Artinya apa? Bahwa ciri orang yang beriman kepada Allah adalah selalu mengucapkan hal-hal yang baik, atau jika tidak, dia bersabar menahan hawa nafsunya untuk berbicara hal-hal yang tidak perlu. Kemudian dalam riwayat yang lain yang marfu' riwayatnya dari Abdullah ibn Amr, man somata naja, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Bahwasanya barang siapa yang diam, naja. Naja artinya aflah, beruntung, selamat. Jadi keselamatan itu kalau dalam bahasa kita, mulutmu harimaumu. Karena memang ada benarnya. Berapa banyak kejadian saling melukai atau bahkan saling membunuh di negara kita ini dari hal-hal sepele, karena sebatas ucapan saling mengejek yang berujung pada kematian. Na'udzubillah. Maka wajar kalau beliau mengatakan man samata naja. Barang siapa yang berdiam, menjaga lisannya, maka akan selamat. Juga ada satu riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri. Riwayat yang mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam qalatil a'da'u kulluha lil lisan ittaqillaha fina." Kalau di pagi hari anggota tubuh, seluruh anggota tubuh manusia berkata kepada lisan, "Ittaqillaha fina." Hendaklah engkau wahai lisan takut kepada Allah untuk menjaga kami. Artinya apa? Lisan ini diperingatkan oleh anggota tubuh kita yang lain. Karena apa? Karena dengan celakanya lisan, terplesetnya lisan, salah ucap, yang lain anggota tubuhnya jadi enggak selamat. Begitu. Kemudian juga ada satu riwayat dari Abu Hurairah yang juga riwayat yang marfu. "Innal 'abda la takallama bi kalimatin ma yatabayyana fiha yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Riwayat yang dituturkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Bukhari dan Muslim ini mengatakan, sesungguhnya hamba, anak cucu Adam, kalau berbicara dengan sebuah kalimat, ma yatabayyana fiha. Dalam syarh Muslim dikatakan, maksud dari ma yatabayyana fiha adalah, la yatadabbaruha wa yufakiru kubhaha wa mayakhafu an yatarattab alaiha. Jadi kalau seorang hamba berbicara tanpa dipikir-pikir dulu, tidak di pertimbangkan konsekuensinya, keburukannya, maka apa? Yazillu biha finnar, maka dia akan tergelincir ke neraka. yang mana jauhnya, kedalamannya, bainal masyriqi wal maghrib, sejauh timur dan barat. Wal-iyadu billah. Kemudian dari Ibnu Yasar juga dikatakan, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu illa amran bil ma'ruf au nahyan anil munkar an munkarin wa au dzikra Allah azza wa jalla. Arwahu Ibnu Majah. Setiap ucapan Ibnu Adam itu akan ada konsekuensi hukuman baginya. Alaihi la lahu, tidak ada pahala baginya kecuali kalau ucapannya berupa amron bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, au nahyan an munkar, atau ucapannya mencegah orang dari kemungkaran, dari kemaksiatan. Wa zikrullah, atau berupa lafad-lafad zikir, mengingat Allah azza wa jal. Ikhwani fiddin a'azani wa iyyakum ajmain. Demikianlah sesi kedua ini. Kita akhiri dulu sampai di sini mengenai bahaya lisan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang menjaga lisan. Demikian al-akh Muawiyah. Naam. Sahabat Bismillah Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Ru'yatilat yang merujuk pada kitab Mawaidhus Shahabah, dan untuk saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Anda bisa menghubungi kami di nomor 0218499 4343, atau di nomor 0218497 0055. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa mengirimkannya di nomor 0896147747474. Ekstat, mungkin sembari menunggu pertanyaan, mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum mengakhiri kajian nanti. Ya, baik. Sebagai kesimpulan juga bahwa materi yang kita sampaikan hari ini adalah berkenaan dengan bahaya dari sebuah maksiat yang dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahwa maksiat ini akan mendatangkan bencana, al-fitnah atau al-iqab atau al-azab. Maka harus ada dari sekelompok kaum muslimin atau individu-individu muslim yang menegakkan syiar amar ma'ruf nahi munkar, yang mana kalau ditinggalkan akan mendatangkan laknat dari Allah, tidak dikabulkannya doa-doa. Kemudian juga bahwa azab yang dilakukan oleh segelintir orang tidak hanya akan menimpa mereka, tapi juga akan menimpa orang-orang salih yang diam melihat kemungkaran itu. Kemudian juga nasihat yang kedua dari sahabat yang mulia ini adalah tentang bagaimana menjaga lisan. Kalau beliau yang manusia yang hidup di khairul kurun saja, masa-masa terbaik di mana orang masih jarang mungkin menggibah, jarang juga mendengarkan gibah, kemudian beliau takut akan lisannya, maka apakah lagi kita yang hidup di zaman di mana akses untuk bermaksiat kepada Allah lebih mudah, hanya dengan memainkan jari-jemari di atas touch screen misalnya, kita sudah dapat mengakses kemaksiatan berupa gibah misalnya. Maka lisan kita pun akan terbiasa, karena biasa membaca dan melihat, nanti akan terbiasa berbicara gibah. Maka inilah nasihat Abu Bakar yang harus kita ingat. Kita harus takut bahwa lidah ini akan mengantarkan kita ke al-mahalik atau ke ruang kehancuran. Demikian Mas Nabi. Nah, kita angkat pertanyaan dulu dari telepon. Ismail Radio, Assalamualaikum. Halo. Iya, nah, silakan bertanya, Pak. Iya, halo, iya, ana punya rumah di depan ana itu tiap malam ada balai, tiap malam hampir orang main judi gitu, Ustaz. Iya. Nah, ana pernah tanya Ustaz musala ana, mereka pernah ingatkan, mereka marah bahkan Ustaz itu mau dibacok gitu. Sementara ana statusnya tinggal di mertua dan sebagai pendatang gitu. Iya. Kira-kira apa yang harus anak lakukan sementara Ustadz aja mau dibunuh gitu. Anak sudah berpikir itu mau lapor polisi aja, SMS atau apapun supaya datang gitu. Apa itu ya, cara lakukan? Ini dari Papa siapa? Di mana Pak? Zul Fikri di Jakarta Timur. Oh iya. Ya. No. Sekarang Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, Bapak Zulfikri ya di Jakarta. Mudah-mudahan selalu mendapat lindungan dari Allah dan istiqomah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi memang konsekuensi dari amar ma'ruf nahi munkar adalah diantaranya terancamnya jiwa. Yang pertama perlu diingat memang bahwa ketika jiwa kita terancam dalam kebenaran, kita gak perlu takut. Ini yang pertama kita harus tanamkan dulu. Yang kedua, metode Pak yang harus diperhatikan. Jadi biasanya orang itu kalau diingatkan jadi marah, kita lihat dulu kondisinya. Biasanya orang-orang yang sedang berjudi itu biasanya diiringi dengan musik dan minuman keras. Nah, ketika kita ingin menasihati, kita lihat dulu kondisi mereka bagaimana. Nah, ini yang pertama, dilihat kondisi. Kira-kira mereka sedang larut dalam mabuknya atau gimana ya. Syukur-syukur kalau nggak mabuk ya. Nah, kita juga yang kedua harus memperhatikan cara mengingatkan. Kalau sampai tadi dikatakan ustadz aja mau dibacok istilahnya, mungkin ada ucapan yang menyulut emosi mereka. Nah, jadi langkah yang kedua adalah kalimat kita ditata, intonasi suara yang tidak meninggi, kemudian dengan bahasa yang santun. Orang juga akan segan. Nah, kalau ternyata mereka masih seperti itu, nah, kita hubungi saja orang-orang yang dianggap atau yang kira-kira mereka takuti, segani di situ. Nah, jadi saran saya itu saja. Tiga hal. Pertama, atau empat ya, kalau tadi dengan niat bahwa satu, tidak perlu takut, kita dalam kebenaran, insya Allah, ketika na'udzubillah kalau sampai kita dibunuh ya. Tapi kalaupun kita terbunuh atau misalkan terancam nyawanya gara-gara menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, insyaallah Allah sudah menulisnya sebagai amal soleh, menyiapkan surga buat kita. Yang kedua, perhatikan kondisi mad'u atau objek orang yang diajak untuk diajak kepada kebaikan dan dicegah dari kemungkarannya. Yang ketiga, yang berikutnya, kalau memang masih nggak bisa juga, ya kita harus mengajak orang-orang yang kira-kira disegani oleh mereka. Demikian Pak, atas terima kasih atas pertanyaannya, mudah-mudahan juga jadi pelajaran bagi yang lain. Nah, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Tul Fikri dari Jakarta Timur. Selanjutnya kita mengajak kembali kepada Anda, bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya dari kajian yang sudah disampaikan tadi tentang nasihat-nasihat dari Abu Bakar Siddiq, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-8499-4343 atau bisa nanti kita angkat selanjutnya. Ismail Radio, assalamualaikum. Ya, dari Bapak siapa dan di mana Pak? Tahir. Bapak? Tahir. Ya, kalau kita agak bicara lantas dengan tulisan, misalnya melalui media sosial, gimana Pak? Apanya Pak maksudnya? Ya, kita tidak berucap. Tapi ungkapan tulisan di media sosial. Iya, saya paham. Gimana itu? Hukumnya bagaimana kalau kejelekan dalam bentuk tulisan gitu maksudnya? Iya. Itu saja Bapak? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang yang kita bicarakan mengenai bahaya lisan dan keburukan lisan. Tetapi kalau kaitannya dengan tulisan, itu tidak lepas juga dari namanya catatan para malaikat keburukan. Jadi ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Memang di ayat pun dikatakan ma yalfidu min qawlin. Begitu Ahmawi ya. Iya. Jadi tidak ada yang diucapkan manusia pasti dicatat oleh raqibun atid. Artinya apa? Sebenarnya bukan hanya lisan yang dicatat amalannya. Karena dalam riwayat lain dikatakan, Masya Allah. Intinya bahwa semua amal itu adalah ada yang mencatat, ada dipertanggungjawabkannya. Bahkan gerak langkah kaki kita itu juga dicatat oleh Allah. Sebagaimana ketika Rasulullah mengumpamakan misalnya. Ketika sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ketika Allah melarang dari zina? Kemudian apakah ketika kita bercengkrama, kemudian maaf, berhubungan intim dengan sang istri kita, apakah juga dicatat sebagai amal soleh? Apa kaitannya? Maksudnya Rasulullah mengingatkan bahwa kalau kalian mengerjakan amal buruk saja ada ancamannya, maka amal soleh sebaliknya pun ada imbalan kebaikannya. Berkaitan dengan tulisannya, tulisan kita di media sosial, maka itu adalah hasil kerja dari tangan kita yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena semuanya ada pertanggungjawabannya. Tidak hanya lisan, Pak. Bahkan mata kita, kemudian langkah kaki kita ke masjid saja dihitung pahala. Bahkan sebaliknya, berarti sebaliknya. Kalau kaki kita kita gunakan untuk melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah, maka juga dicatat sebagai amal buruk. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dicerna dengan baik dan tidak melenceng dari kaidah-kaidah syariah. Nah, demikian jawaban yang diberikan kepada Bapak Taher. Untuk selanjutnya kita angkat kembali pertanyaan yang masuk. Ismail Radio, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, dari siapa dan di mana, Pak? Pak Sukirno dari Jati Cempaka. Oh iya, silakan pertanyaan, Pak. Ustaz, tadi Ustaz menerangkan untuk hibah, memulai hibah itu. Bagaimana untuk mengatasi istilahnya keluarga atau adik yang menghibahkan atau anukan orang tuanya sendiri? Nah, itu bagaimana hukumnya sampai adik itu mendiamkan orang tua? Ghibah, Pak ya? Iya, menggibah. Iya, menceritakan keburukan. Keburukan kepada orang tua kita sendiri maupun saudara. Jadi kita bagaimana untuk mengatasi memberitahu kepada adik sampai mendiamkan orang tua? Iya. Terima kasih, Ustaz. Iya. Nah. Nasihatnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi untuk masalah ghibah, membicarakan aib orang itu tidak pandang bulu, Pak. Artinya, siapapun objeknya tetap dihitung sebagai ghibah. Memang di sana ada hal-hal yang diperbolehkan atau ghibah yang diperbolehkan dalam artian membicarakan keburukan dalam hal-hal tertentu. Misalnya, para ulama membicarakan keburukan sang rawi, periwayat. Itu ada tempat dan kondisinya, karena untuk menjelaskan derajat hadis. Atau misalnya membicarakan keburukan orang lain dibahas dalam sebuah forum dengan tujuan mengislah, memperbaiki orang. Ini yang diperbolehkan. Adapun objek siapapun yang dibicarakan, baik orang tua, terlebih orang tua ya, ini Masya Allah, kalau orang tua sudah digibah apalagi yang lain, ini lebih berbahaya. Karena orang tua yang misalnya na'udzubillah berbuat syirik saja, kita tetap harus bermuamalah dengan ma'ruf dengan mereka. Apalagi kalau orang tuanya muslim, digibah itu Masya Allah, dosanya mungkin lebih besar. Bahkan lebih besar maksud saya. Jadi tidak pandang siapa objeknya, gibah itu tetap tidak boleh, haram hukumnya. Jadi gibah yang sampai mendiamkan, iya. Kalau sampai mendiamkan orang tua, apalagi setelah dia membicarakan keburukannya, kemudian dia mendiamkan, nah dia akan terkena ancaman lain dari sebuah hadis, la yahillu limri'in muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhah, untuk mendiamkan saudaranya. Ini saudara, apalagi orang tua, lebih dari 3 hari. Ini dibatasi oleh Rasulullah. Kalau marah ya silakan, tapi yang kemudian berlebihan sampai seminggu, 2 minggu, setahun orang tuanya didiemin, dicemberutin. Padahal senyum di depan sahabat saudara kita muslim saja adalah sedekah. Jadi diingatkan, Pak. Jadi diingatkan bahaya ghibah itu tidak pandang bulu siapa saja, kalau ghibah itu haram. Baik objeknya maupun pelakunya. Yang kedua, ingatkan bahwa enggak boleh. Tidak halal, berarti haram. Mendiamkan saudara, apalagi orang tua, lebih dari 3 hari atau 3 malam. Demikian jawaban saya, mudah-mudahan sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Nah, demikian jawaban yang diberikan kepada Bapak Sukirno di Jati Cempaka. Semoga bisa dipahami dan Bapak bisa mengamalkannya. Dan sebelumnya saya tambahkan, tentang pertanyaan yang menulis di status sosial, media sosial tadi, sempat terlupa hadisnya, bahwa tulisan kita yang ditulis di media sosial akan dipertanggungjawabkan, terutama karena apa? Ketika kita share di sebuah postingan, biasanya kan diposting orang lain. Nah, kaitannya dengan itu, misalnya ada sebuah hadis yang mengatakan man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memulai sebuah perbuatan buruk, falahu wizruha, maka dia akan mendapatkan dosa dari tulisan itu, wa wizru man yaf'aluha, atau kama qala alaihi salatu wasalam, dia akan mendapatkan dosa dari orang yang meng-share, ya, membagikan tulisan itu. Jadi ternyata tulisan kita pun lebih berbahaya juga dari lisan kita kalau sampai di share sama orang lain, maka itu lebih berbahaya lagi, Pak. Nah, demikian tambahannya. Nah, demikian tambahan yang diberikan untuk jawaban kepada Bapak Tahir tadi di melalui telepon. Ustaz, mungkin sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk lagi. Mungkin kita tutup acara pagi ini, Ustaz, ya. Baik. Nah, sahabat Ismail Radio, demikianlah kajian yang sudah disampaikan dan sesi tanya jawab yang sudah diberikan kepada para pendengar dari Ustaz Ahmad Riyadillah. Saya yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri di hadapan ruang dengar Anda, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Anda para pendengar, dan saya ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Ustaz yang sudah memberikan kajian pada pagi hari ini. Oh, iya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.